memohon langgengnya nikmat. Nikmat adalah karunia atau pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Nikmat ada dua macam. Nikmat duniawiyah yang berkaitan dengan dunia kita, dan nikmat diniyah yang berkaitan dengan agama kita. Nikmat ada kalanya dicabut oleh Allah Ta'ala karena si penerima nikmat tidak pandai menjaganya. Bagaimana supaya nikmat yang kita peroleh tetap terjaga dan langgeng? Cara menjaga nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita adalah dengan mensyukurinya, kemudian juga dengan berdoa, memohon agar Allah Ta'ala tidak mencabut nikmat yang telah dikaruniakannya. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawwuli 'afiyatik wa fujaati niqamatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang telah engkau karuniakan, dari berubahnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur dan melanggengkan nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin.